bercahaya di malam penuh gelombang. Bayangan hanya penunjuk jalan pulang, sebuah bintang bercahaya di malam penuh gelombang. Wahai cahaya, oh Tuhan, kemilau di malam. Yeah.